Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahad azakumullah. Kita lanjutkan daurah kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajramiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Ajram As-Sinhaji yang meninggal tahun 723 dan diberikan keterangan penjelasan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizahullah. Kita sampai pada halaman 40. Ini ana tulis shot 40 ya. Tapi sebelum ke halaman 40, ini ana ingin mengatakan tentang Anita sih. Ya. Contoh di sini tentang Anita, ya. Ini adalah misalnya. Ini untuk A. Sebentar. Contohnya. Contoh tentang ini ana ingin jelaskan kepada antum tentang perbedaan tadi tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari' sepintas biar antum tambah paham. Sebentar. Nah, ini tadi sepintas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, jadi untuk menulis PR-nya, antum itu menulisnya seperti ini, 14 dhamair ganti. Misalnya huwa fataha, mudhari'nya yaftahu. Huma fataha, kemudian huma untuk mudhari'nya yaftahani. Hum fatahu yaftahuna. Hiya fatahat taftahu. Kemudian huma fatahata taftahani. Kemudian hunna fatahna yaftahna. Kemudian anta fatahta taftahu. Antuma fatahata fatahani. Antum fatahtum taf tahuna. Anti fatahti taftahina. Antuma fatahtuma taftahani. Antunna fatahna taftahna. Ana fatahtu, ini bukan aftahu. Nahnu fatahna naftahu. Ini domir jamaknya domair, domir kata ganti. Ghaib yang dibicarakan, yaitu apa? Huwa, huma, hum. Ghaibatu, itu hiya, huma, hunna. Kemudian al-mukhatab, ya, al-mukhatab itu yang diajak bicara, itu al-mukhatabu, itu yang diajak bicara kata ganti kedua. Anta, antuma, antum. Kemudian yang diajak kata ganti kedua mukhatabah yang perempuan, anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti pertama itu apa? Al-mutakallim. Itu apa? Yang mengajak bicara kata ganti pertama itu apa? Ana, nahnu. Pembahasan lebih lanjut ini disebut anita itu di sini, Mas. Ya. Fataha yaftahu. Ini dengan ya. Kemudian fatahna, kami membuka, naftahu. Ya. Kemudian fatahta taftahu. Tak di sini depannya. Kemudian fatahtu aftahu. Maka sebutkan anita. Faham atau tidak? Ya. Kemudian contohnya nih. Adhabu ilal masjidi. Maksudnya adalah ana adhabu ilal masjidi. Nadhabu ilal masjidi maksudnya adalah nahnu nadhabu ilal masjid. Yadhabu ilal masjid. Huwa yadhabu ilal masjid. Kemudian apa? Tadhabu ilal masjid. Anta tadhabu ilal masjid. Ya, ini contoh anita. Apa? Anita. Ini hamzah, nun, ya, ta. Ini adalah tanda-tanda apa? Fi'il mudhari. Yaitu apa? Huruf mudhara'ah. Anita. Mas Yus, kopi. Kok iso tat? Iso lho. Ayo. Karena anak terbiasa sekarang melihat layar yang gini, jadi kalau lihat kepala gini pun biasa. Lomba nih. Zadakallah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat, Mas Yus. Ya, ada lagi yang ngikuti jejaknya, Mas Yus? Ya, ngopi dulu. Atau yang berani ngopi nyana nih. SK. Perkecut. Ya. Nah, ini juga dijelaskan di sini rumusnya. Domair kata ganti, fi'il madhinya kata kerjanya. Sebagaimana tadi. Ya. Ini tadi yang ana jelaskan, tapi yang duanya tadi di atasnya belum selesai. Ini tadi hampir sama. Hampir sama dengan yang sudah ana jelaskan. Tapi tadi tentang anitanya ini loh. Ya. Jadi ana kopikan di sini. Kopikan di sini untuk dikasih ke sini. Tambahan. Apa? Tambahan. Tambahan tentang anita. Non, ya entah, yaitu huruf mudhara'ah. Paham ya? Ini hanya untuk antum biar lebih dengmut. Nah, sekarang wan nawasibu asyratun wa hiya an walan wa idan wa kai wa lam wa kai wa lam kai wa lamun juhudi wa hatta wal jawabu bil fa wal waw wa au wa au. Ya. Di sini amil penasob itu ada 10. Amil penasob. Yang pertama an. Ya, sebenarnya ini hanya orang Indonesia aja yang menerjemahkan ini. Orang Arab tidak akan ditanya an, ma mana an? Enggak paham. Ini hanya pendekatan saja. Ya, ini hanya pendekatan saja. Jadi tidak ada bahwasanya an bermakna bahwa. Ini hanya untuk memudahkan antum memahami kontekstual huruf tadi. Kenapa? Karena kalau disebutkan di situ amil ada an dan seterusnya, dia tidak akan punya fungsi, punya makna tersendiri kecuali dengan apa? Makna yang ada di sebelahnya. Ya. Nanti kita sampai asar ya. Ya. Karena penggunaan yang kanan anak sudah mulai ya kurang nyaman. Alhamdulillah aku lihat. Jadi wan nawasibu asratun wa hiya an wa lan wa idan wa kai wa lam kai wa lamun juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. An itu bahwa. Lan itu tidak akan. Idan kalau begitu. Kai itu supaya. Kai supaya. Kemudian lam yang artinya supaya. Lamu kai. Kemudian lamun juhudi, lam pengikaran. Lamu juhudi, lam pengingkaran. Hatta hingga. Dan kalimat jawab dengan fa, maka wawu, wa, dan au, atau. Ya. Makanya kalau antum ngantuk dicubit au. Ya Mas Yus. Allahu barik. Nah, ini tadi yang apa? Menasobkan. Sekarang yang menjazmkan. Wal jawazimu. Nah, sebentar, biar antum hafal. Kita baca bersama-sama biar tidak ada yang ngantuk. Yo, sambil jari jemari antum dimainkan. An. Lan. Lan. Idan. Idan. Kai. Kai. Lamu kai. Lamul juhud. Hatta. Hatta. Fa. Fa. Wa. Wa. Au. Au. Ulangi lagi. An. An. Lan. Lan. Idan. Idan. Kai. Kai. Lamu kai. Lamu kai. Lamul juhud. Lamu. Hatta. Hatta. Fa. Fa. Wa. Wa. Au. Au. Ya. Ya, siapa yang dapat? Mas Ari, siapa? Iya, coba. Ayo, San, lombari. Strop. Mas Usman. San. Lukman. Bisa apa belum? Belum. Ya. Mas Pung. Di. Kai. Di. Muncut. Mas Ibun dan Mas Punggi. Belum. Mas Pung. Belum. Hah? Nah, tahu ayo, tahu. Ya, Ki, Pak Ki. Apa? Tangi. 10. Cari loro hilang loh. Pak Wau langsung loncat-loncat. Mas Tot. Yo. Lam sukun piye lam sukun ya lam juhud kurang telu aku ngitung burung perasaannya antum lang delok ini delok ini. Idan Mas Rano idane Mas Anggoro pokoknya telu kae kena abek rasa delok-delok dilarang delok buku. Setelah Anda menikah. Hah? Kan micin ya. Ayo kalian krek. Sik-sik ulangi. Sik-sik ulangi. Tak hitung yuk. Allah mubarik. Perlu banyak minum aduling mas. Top. Ayo Mas Abi. Ya. Mas Anas. Kan. Mason. Kurang dua. Lamukai. Masih ada toh? Ayo, San. Mas Yus. Ayo, San. Mas Agus. Tenane. Ya. Mas Fat. Ayo. San. Wes, apa kabeh? Ayo. Mas Mustafa, Gongi. Ayo. Am. Am. Lamene. Kurang dua. Lama po mau besok. Lam juhud. Ya. Terus apa? Idan. Nuru. Pak Budi mau nyoba? Pak Ki, mau nyoba? Ya. Dirasa delok. Nyoba kok delok. Wis. Kau tahu mamanya, Pak? Kita lanjutkan lomba ini. Nah, jadi an lan idan kai lamu kai lamu juhud hatta fa wau au. Yaitu apa? Tentang apa ini? Penasob. Penasob. Ya. Pekan depan akan ditanya lagi. Insyaallah bismillah. Dan nanti ada kemungkinan akan ada extension atau expansion. Ya. Jadi untuk nambah waktu lagi. Ya, karena ternyata ketika sudah mau 50 halaman ditanya fil mudhari' masih belum tahu. Nah, ini kita harus ya lebih pelan lagi. Khair insyaallah. Nah, semoga Allah kasih kemudahan kita menyelesaikannya insyaallah bismillah. Nah, wal jawazimu samaniyata asyara. Samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam. Wa alamma. Sini sebentar. Alamma. Wallamu amr. Wallamul amri wadduai walla fin nahi wadduai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifa ma wa idan fi syari khasatan khasatan. Ini harus ada. Jadi lam ya, amil-amil jazm ada 18. Ya, ana breakdown ini biar antum mudah. Ya, tidak, lama, belum, alam, tidakkah, alama, belumkah. Ya, umat ya. Lamul amri wa doa, lam untuk perintah dan permohonan. La finnahi wa doa, la untuk larangan dan permohonan. In jika ma apa man siapa idma kalau ayun yang mana mata kapan ayyana di mana aina di mana anna bagaimana haitsuma di manapun ya ittaqillah haitsuma kunta wa adbi isayatal hasanatan tumhu tamsuha ya jadi ittaqillah hai suma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Waad biis sayyata, ikutilah yang jelek itu. Waad biis sayyatal hasanata, dengan kebaikan tamhuha, niscayakan menghapuskannya. Kaifama, bagaimanapun. Ida jika, ini pada syair khusus, secara khusus, secara khusus. Qala syarih wafaqahu Allah ya telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizallahu semoga Allah memberikan taufik padanya. Tapi sebelum ke sini kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi ya. Tangan antum lam lamma alam alamma lamul amri wa doa. Lamul amri wa doa. Lamun nahi wa doa. In ma man idma ayun mata ayyana aina anna haitsuma kaifama idza. Duh, enggak apa. Se oh mahma man ya ya ya wa mama wa mahma ini bukan idma ya idma ada terus yang salah apa ini. Thank you. idma wa mahma ayyun wa mata ayyana wa aina wa anna haythuma kaifama wa idan. Ini idan. Ulangi lagi. Lam, lamma, alamma, walamul amri wa du'a, walam finnahi wa du'a, wa in. Kemudian ma. Oh, ma-nya enggak ada. Mahma di sini. Ini harusnya bukan ma, tapi mahma. Apa? Wa ma, ieding. Wa ma, wa man, wa mahwa. Si, ini hitung. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas. Jadi tadi setelah man ya. Jadi membelas ya. Ya. Nawa. Qala syarih wafaqahullah. Syarih wafaqahullah mengatakan qarar al-musannifu rahimahullah kama sabaqa anna al-mudhari'a al-mar أن المضارع مرفوع أبدا فالقاعدة المستمرة فيه الرفع ما لم يدخل عليه ناسب أو جازم فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه فساق هذه الجملة في النواصب والجزم. Suaranya menggema, jadi memecahkan apa yang anda baca. Fasaki hadil jumlatu fin nawasibu fin nawasi. Wal jawazimi. Antum lihat ini. Fasaki itu ismun. Ya, jadi dia termasuk yang istimewa. Ya. Jadi rusak. Jadi penulis rahimahullah telah menetapkan, ya, di sini qarar al-musannifu rahimahullah kama sabaqa anna al-mudari'a marfu'un abada. Falqa'idatu mustamiratu fihi ar-raf'u ma lam yadkhul 'alayhi nasibun aw jazimun faqtada dhalika an yubayyana 'awamil an-nasbi wal jazmi allati tadkhulu 'alayhi. Fasaki hadhihi al-jumlah. Fasaki hadhihi al-jumlah. Ayo, hadhihi al-jumlah tu fasaki hadhihi. Jadi fasakih hadin jumlatu fi nawasibi wal jawazimi. Fan nawasibu asyratun wa hiya an wa lan ila akhirih ma dzakara. Jenis penulis rahimahullah menetapkan sebagian yang telah berlalu bahwasanya fi'il mudhari' adalah dirafa'kan selama-lamanya. Maka kaidah tersebut berlaku terus-menerus di dalamnya. Yang pertama adalah rafa' selama tidak masuk padanya faktor amil penasab dan penjazm. Dan konsekuensi dari yang demikian sesungguhnya, ya sesungguhnya menjadi jelas bahwa faktor-faktor nasab dan jazm yang bisa masuk padanya menjadi rusak, menjadi sebab rusaknya kalimat. Menjadi sebab rusaknya kalimat ini. Kondisinya dalam faktor-faktor penasab. Karena ada fasaki hadil jumatu fi nawasib al-jumat. Pada ada di Jadi sebab rusaknya kalimat ini karena terdapat faktor atau penasab dan penjazm. Maksudnya apa? Sudah tidak rofa lagi, mas. Tidak bisa didomahkan lagi ketika ada penasab dan penjazm. Makanya fannawasibu asratun. Faktor yang menasabkan itu ada 10. Artinya apa? Ana tidak akan mengatakan bahwasanya qahwatu, al-qahwatu. Ketika ada penasab dan penjazm semuanya rusak semua. Ya, menjadi al-qahwata atau al-qahati. Ya tidak bisa menjadi qahwatu lagi. Dan faktor menasab kita itu ada 10. Anlan sampai ya akhir yang beliau tulis rahimahullah telah sebutkan. Kemudian walamukai lamukai tusamma 'inda an-nuhati lamu ta'lil wa udifat ila kai li'annaha takhlufuha ifadat ta'lili ay taqumu maqamaha fatu'awwadu anha kai indal hadfi wa qad takunu lil aqibati aw za'idatan lit ta'lili wa ta'malu amalaha. Ya sebentar ya, ana tak pegang sebentar. Ya. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Walamu kai tusamma 'inda an-nuhati lamu ta'lil atau lam ta'lili. Wa udifat ila kai li'annaha takhlufuha ifadat at-ta'lili. Ai taqumu maqamaha fatu'awwadu 'anha kai 'inda al-hadfi. Wa qad takunu lil'aqibati aw za'idatan lit-ta'lili wa ta'malu 'amalaha. Dan lam kai dinamakan menurut ahli nahwu lam ta'lil. Ta'lil itu apa? Alasan. Apa alasan? A. Alasan. Ya. Wa udifat ila kai dan disandarkan kepada kai. Maksudnya apa? Disandarkan kepada kai. Lamu kai. Lamu kai. Wa udifat ila kai dan disandarkan kepada kai li'annaha takhlufuha ifadat ta'lil. Karena kai bisa memberikan manfaat berupa ta'lil, alasan. Yaitu ai taquma maqamaha, yaitu dapat menempati posisinya. Posisi apa? Posisi kai dan digantikan dengan kai. Ya. Jadi lamnya di situ ketika disandarkan pada kai, lamnya bisa memposisikan kedudukan kai. Ketika dihapuskan, maka bisa berubah menjadi akibat atau tambahan untuk ta'lil, alasan, dan melakukan amalannya. Amalannya apa? Lam. Maksudnya apa? Li ta'lili wa ta'malu amalaha. Ya. Zaidah dan ta'lil karena apa? Lam itu ta'lil, kai ta'lil. Maka ta'lil dengan ta'lil apa? Nambah, Mas. Opo ini? Komne. Lam kai afansat di barisan setelah tulisannya pitana toh? Setelah lafat kai li annaha kurang fi iya toh iya po mana mana si si si kita cek ya maklum lah halaman berapa hah 40. Kursi sabar. Walamu kai tusamma indan nuhati lamu ta'lil. Wa udifat ila kai li'annaha takhlufuha. Li'annaha opi ya, makanya fi ifadatit ta'lil fi ifadatit ta'lil ayo ay takum maqamaha fa tu'awwadu anha kai indal hati. Benar toh? Wa qad takunu lil akibati. Au ya, au zaidatan lit ta'lili. Wa ta'malu amalaha. Jadi lam lam melakukan amalan kai. Jadi lam itu sudah ta'lil, kai itu juga ta'lil. Ta'lil ta'lil maka menjadi apa? Ta'lil kuadrat. sangat, ya, sangat. Jadi lam at-ta'lil disandarkan pada kai karena apa? Awal itu lam ta'lil, ya. Ini lam ta'lil, kainya juga ta'lil. Makanya bisa menggantikan atau bisa menguatkan. Paham enggak? Bisa menggantikan atau menguatkan. Ya. Sama halnya ketika apa? Kalau antum itu punya istri yang solehah, itu bisa menguatkan antum untuk menuntut ilmu syar'i, atau bahkan menggantikan kalau memang antum sedang sibuk. Tadi yang dibahas apa? Ini catatannya lengkap. Lihat aja di Facebook. Atau ya, satu sama lainnya saling menguatkan. Ya, kenapa? Dua-duanya datang kajian, bukan salah satu saja. Paham? Ini untuk takribuddin antum agar bisa memahami maksud dari lam dan kai. Ya. Jadi menempati posisinya dan digantikan kai ketika dihapuskan. Ketika apa? Lam dihapuskan. Ketika apa? Lam dihapuskan. Maka bisa berubah menjadi akibat atau tambahan untuk ta'lil. Alasan. Ya. Artinya apa? Menjadi ta'lil kuadrat. Ya. Paham enggak? Ta'lil-ta'lilan. Dan melakukan amalan lam, amalannya lam melakukan amalan kai, ya, dan sebaliknya. Ini dan dan sebaliknya, karena sama-sama karena, ya, karena sama-sama ta'lil berfungsi sebagai ta'lil. Alasan. Makanya coba kalau misalnya antum alasan-alasan gimana? Ya, antum ta'limnya antum enggak datang, istri antum enggak datang, maka itu ta'lil kuadrat. Ya. Kemudian wal muradu bil lamil juhudi, sekarang lam juhud. Tadi bagusnya kalau enggak ada juga sih. Enggak disebutkan satu-satu. Saya cuma menyebutkan tentang lam ta'lil saja sama lam juhud. Jadi wal muradu bil lamil juhudi lam nafi wa dhabituha an tusbaqa bi makana au lam yakun. Dan dimaksud dengan lam juhud dan lam an-nafi adalah lam nafi. Lamu an-nafi. Lam peniadaan. Ya, peniadaan. Dan rumusan posisinya adalah harus didahului dengan makana atau lam yakun. Paham sampai sini? Makana atau lam yakun. Makanya disebutkan di sini lam lamul juhud. Ya. Kemudian sebentar. Nah. Ya. Qaluhu wal jawabu bil fa wa qaluhu, perkataannya, artinya perkataan siapa nih? Perkataan penyusun wal jawabu bil fa wal waw bil bil fa'i wal wawi aradal fa'a wal wawa waqi'ataini fi awalil jawabi fa fi dhahiri ibaratihi qalbun, ya qalbun, ini bukan qalbun, ungkapan yang terbalik, qalabun, bukan qalbun situ tapi qalabun, ter ungkapan kolab. Di halaman berapa itu? 40. Jadi minta mana untuk suku makanan menjawab ya kolabun, ibarat tubuh kolabun bukan kolbun, ya anda salah, kolabun itu artinya terbalik. Maka menjadi faktor penasob adalah dua, yaitu waw dan fa, ya. Maksudnya fa dan waw. Menuliskan, penulis menginginkan, ya, huruf fa dan waw terdapat posisinya pada awal jawab. Ya. Harusnya apa? Sebutannya waw dan fa, bukan fa dan waw. Kebalik, Mas. Paham enggak? Posisinya kebalik. Maka saya sebutkan di sini apa? Antum lihat wal jawabu bil fa'i wal waw. Jawabannya misalnya ini. Gelas ini sudah kosong, maka ya, maka itu artinya fa. Apa? Fa. Ya. Kosong beneran. Ya. Enggak, ini ana habis minum ini loh. Bisa baper lah. Jadi aradal faa wal wawa waqi'ataini fi awal jawab. Artinya apa? Penulis menginginkan fa dan wawu itu berada di awal jawab. Ya, awal jawab, kata jawab. Fa fi dhahiri ibaratihi qalabun. Sedangkan secara dhahirnya, ya, pada dhahirnya ungkapannya itu terbalik. Kenapa? Fana sibatani huma al-waw wal fa. Harusnya apa? Wawu dulu baru fa, bukan fa dan wawu. Maksud enggak? Bingung, Nas? Iya, makanya itu. Wawu itu untuk menyertai dulu, fa-nya dorong gitu loh. Ya. Makanya disebutkan fa nasibatani, nasib penasob, ya penasob, urutan penasob itu adalah yang pertama adalah al wawu baru fa, ya seharusnya wawu dulu baru fa, kalau disebutkan oleh penulis dengan apa, fa baru wawu, paham? Ayo. Al waqi'atani fi awal jawab, ini harusnya berada di awal jawab. Ya, artinya ini fa dan wau. Ana tuliskan sini fa, biar antum ngeh. Ya, fa dan wau. Nah, harusnya wau dan fa. Paham nggak? yang terletak di awal kalimat jawaban. Wa yustaratu fil fa'i an takuna lisababiyah wa fil wawi an takuna lil ma'iyah. Dan disyaratkan pada fa di sini menjadi fa sababiyah. Fa sababiyah apa? Fasayara ikhtilafan kathira. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan kathira. Orang yang akan kelak hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan kathira, akan melihat persisian yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Di situ fa itu sebutannya apa? Fa untuk sababiyah. Maka ya, fa'alaikum, maka sebabnya untuk bisa selamat itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin dan seterusnya. Makanya fa di sini mengandung maksud sebagai sebab, dan wawu adalah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu apa? Contohnya Mas Syafi'i tahu wawu ma'iyah? Hah? Wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Hah? Wawu ma'iyah. Mas Usman, wawu ma'iyah apa Mas? Nas? Hah? Bukan. Itu kan arti harfiahnya. Apa? Ini mau di jari anda nanti Mas? Oh, ke belakang swimmen boleh anu pun ya. Mas Ari apa Mas Ari? Wow Maya wah belum tahu. Ayo Mas Rizal apa Mas Rizal? Wow Maya aduh wow Maya merah dong dong jadi kecil. Belum tahu, masya Allah. Belum tahu. Wih, baru dengar, masya Allah. Jadi, anda lihat di sini. Ini kalau biar antum paham, ada kasih contoh. Wow, my. Nah, di sini al-farqu baina wawul ma'iyah wa wawul hal bil misal atau bil amsal. Bil amsilah. Ini dengan contoh. Wawul ma'iyah, wawul hal. Apa perbedaannya? Nah, di sini disebutkan. Nah, ini antum bacanya susah. Ini posisikan kemudian kemudian diginikan. Ayo. Nah, antum bisa lihat di sini. Tama tatamayazu lughatana al-arabiyyah al-jami' min hadhihi al-huruf mathalan huruf waw wa sawfa nuwaddihu. Sekarang ini harful wawi fi lughati al-arabiyyah. Fi lughati al-arabiyyah ya'ti tartibu harful wawi ba'da harfil ha wa huwa al-harfu as-sabi' wa 20. Wawu itu adalah apa huruf yang ke-27 dari huruf hijaiyah. Huruf lughah al-arabiyah wa yalihi harful ya wal harful waw anwa'u katsiratun fi lughah al-arabiyah. Macamnya huruf waw itu banyak sekali. Fahunaka wawul hal wa wawul mu'ayyah wa wawul istinaf wa wawul zaidah. Antum lihat di sini wawul hal pertama, wawul ma'iyah kedua, wawul istinaf ketiga, wawul zaidah itu untuk yang keempat, wawul ataf untuk yang kelima, wawul jama'ah untuk yang jama'. Kemudian wawul asma'ul khamsah, kemudian wawul qasam, waw sumpah, wawul jaza, kemudian waw samaniyah, wawul fasr, kemudian waw jamal mudzakkar salim, kemudian waw akhiran wawul asba. Nah, ini contoh ya. Jadi pertama wawul hal, wawul ma'iyah. Nah, yang lainnya banyak. Sekarang wawul ma'iyah fil lughah al-arabiyyah. Wawul ma'iyah wa turafu aidan bi wawil musahabah. Wawul ma'iyah, wawul musahabah. Waw pertemanan. Fahiya ta'ti fil jumlati bimakna kalimatun ma'a. Ya, jadi wawul ma'iyah itu adalah wawu maknanya apa? Ma'a, bersama. Ay bimakna apa? Akhar. Tatadammanu dorfan makaniyan fil jumlati. Mithlu antakula ya, sirtu fil layli. Sirtu wal layli. Sirtu wal layli. Jadi bimakna, bimakna akhar tadammana dzarfan makaniyan. Jadi ma'a, tapi di situ tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yaitu apa? Sirtu wal layli. Aku jalan dan malam. Ya, wawul ma'iyah sifatnya disebut sebagai apa? Dzarfan makaniyan, keterangan waktu, keterangan tempat. Wal ma'nan maksud huna sirtu ma'al layli au fi waqtil layli. Ya, ini sirtu ma'al layli awil waqtil layli. Ya, tahu maksudnya? Perhatikan, perhatikan, ini tidak akan terulang dua kali. Wa misal akhar antakula masalan hadaral mudarrisu ilal fasli wattullabu qa'imuna. Artinya apa? Satu keadaan ini berbeda dengan keadaan yang lainnya. Makanya harful wawi huna yadullu ala anna tullaba kanu qa'imina. Fahadara al-mudarris fi waqtil qiyam tullab lahu. Jadi ini contoh yang kedua. Anak kasih hadara. Tih. Hadara al-mudarrisu ila fasli wa tullabu qa'imuna. Nah, ini yang dipermasalahkan di sini. Apa? Ini wawu ma'iyah. Kemudian tadi yang pertama apa? Sirtu wallai walla wal laili wailu apa? Kenapa? Sirtu wa kenapa wallahi ini? itu beda mas. Walaili di situ demi, sumpah mas. Wal, ini dorof mas. Dorof makan itu apa? Dorof makan sebagai apa? Sirtu wal, oh walailah. Aduh. Ya. Ai wa fil laili. Fi-nya enggak ada di sini. Man laili. Ya. Kemudian di sini hadarul mudarrisu ila al fasli wa tullabu qa'imuna. Hadara mudarrisu ila fasli. Guru datang ke kelas dan murid-murid pada berdiri. Ya, dan murid-murid. Artinya di sini harful wawu huna ini menunjukkan tentang bahwasannya ketika ya ketika murid-murid pada berdiri datanglah guru ke kelas ketika murid-murid sedang berdiri ya berdiri padanya artinya memang sedang berdiri kemudian tahu-tahu datang itu namanya wawu wawul ma'iyah kemudian di sini sekarang wawul hal. Wawul hal huwa harful wawi alladhi yadkhulu 'ala al-jumlatin sawa'un kanat fi'liyah aw ismiyah bi syartin an takuna hadhil jumlah masbuqatan fil kalami bismil ma'rifah. Ya. Ka an taqula masalan zurtu sadiqi wa ana sa'idun. Jadi gini. Wawul hal adalah harful wawi alladhi yadkhulu 'ala al-jumlatin yang masuk kepada jumlah huruf wawu yang masuk pada kalimat baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim wa bi syarti ya wa bi syartin an takuna hadil jumlah ya jumlah ini adalah masbuqatan fil kalami bismin ma'rifah itu dimulai diawali dengan isim yang ma'rifah, isim yang ada apa? Ta'rifnya. Ka antakula masalan seperti apa? Contohnya di sini zurtu shodiqi wa ana sa'idun. Sa'idun. Ai annal maqsuda huna huwa annaka ya annaka qabalta sadiqaka sadiqan laka wa kunta sa'idan fas sadiqu huna ma'rifatu ini kan sadiqi sadiq di sini ma'rifah kenapa ma'rifah temanku ada ayatnya ya sadiqan laka wa kunta sa'idan fas-sadiqu huna ma'rifah wa ana sa'idun jumlatun ismiyatun ja'at ba'da harfil waw ba'da harf wa ana sa'idun sadiqi wa nah jadi wawul hal itu ma'rifah wa ma'rifah seperti itu ya ma'rifah ke ma'rifah itu jumlah ismiyah ja'at ba'da harfil waw fa'idan Al-wawu huna wawul hal. Wawu huna wawu di sini adalah wawu hal. Wa nafahum min dalika anna al-wawul hal tatadamma ma'a dorfan zamaniyan. Wa dalika aks ma dakarna ma'a wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah itu adalah wawu yang menjelaskan tentang posisi tempat. Waktu apa. Sedangkan wawul hal berkaitan dengan apa? Dengan ya, keadaan. Ya. Makanya disebutkan wawul hal tatadamma makna dorfal zamaniyan. Itu bil aks. Ini nafhamu min dalika annal wawul hali tatadamma makna dorfan zamaniyan. Wa dalika aks ma dzakarna ma awal ma'iyah. Ini dorfan zamanian. Dorfan zamanian apa? Keterangan waktu. Ini tentang apa? Wawul hal. Sedangkan ya. Faidan wawuhuna wawul hal. Ayo. Jadi wawul hal wa nafhamu min dalika an al waw wawul hal tadhamma ma'na dorfan zamanian. Wa dhalika aks ma dzakarna ma'a wawul ma'iyah. Jadi wawul ma'iyah tadi apa? Hah? Dorfan makanian. Kalau yang ma'iyah itu apa? Keterangan tempat. Kalau yang hal, waktu. Ya. Makanya ana akan tuliskan di sini ya. Baul ma'iyah di makna kalimat makna di makna akhir tadamanu dzarfan makanian fil jumlah. Ya, jadi ini ana tuliskan di sini wau ma'iyah. Ya. Wau ma'iyah apa? Ini. Wau ma'iyah. Menunjukkan apa? Keterangan tempat. Ayo. Jadi ma'a. Wawul ma'iyah. Wawul ma'iyati. Bimakna kalimatin ma'a au bi makna akhar tatadam tatadamu dorfan makanian dorfan makanian fil jumlah. Ayo. Jadi maksudnya di sini contohnya apa? Contohnya misal antakul sirtu wal laili. Karena wanya itu maknanya apa? Ma'a. Kalau ma'a harus jar. Setelahnya apa? Kasroh. Ingat-ingat tuh. Ya. Ya. Situ apa? Tambahan. Tambahan. Wow. Ma'iyah. Maknanya sama dengan kata ma'a. Bersama atau bermakna yang lainnya yang mengandung keterangan tempat di dalam suatu kalimat seperti aku berjalan dan malam. Aku berjalan ya dan itu di waktu malam. Nah, tempatnya online dan kemudian ini ya Jadi wawul ma'iyah seperti itu. Tambahan kasih keterangan lagi. Wa inna ma yakunul mudhari'u fil jawabi mansuban biha idza jaa ba'da nafyin aw talabin. Fil mudhari' yang berlaku sebagai kalimat jawaban posisinya adalah dinasabkan mansub, dan apabila datang setelah nafi atau talab. Jadi wa inna ma yakunul mudhari'u fil jawabi mansuban biha idza jaa ba'da dzalika aw talabin. Ya, kemudian wa talabu tsamaniyat asya hiya al amru wan nahyu wad du'a. Ya, kita tulis di sini. Dan talab itu ada 8 macam. 8 perkara. Yaitu amru, itu apa? Al-amru. Kemudian apa? Nahi. Kemudian apa? Doa. Kemudian al-istifham. Kemudian ardu, bentangan. Terus al-haddu, apa? Bagian keberuntungan. Tamanni. Tamanni apa? Pengharapan. Penghayalan. Rojak, pengharapan. Ya, itu. Tolak itu ada 8. Al-amru, wan-nahi, doa, ya, istifham, bentangan, bagian keberuntungan, penghayalan, dan pengharapan. Sekarang wa yustaratu fi au nasibah an takuna bimana illa au takuna bimana illa au bimana ila. Bimana apa? Ila. Siapa yang sudah ngantuk? Mas Win, kelihatan dari jalur lurusnya sini. Ya. Kopinya kayak ini, kekentalannya kurang. Aduh. Ya. Jadi wa yustaratu fi au nasibati an takuna bimana illa au takuna bimana illa. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah di apa? Syaratkan dalam au, yaitu anak tanya, au nasibah itu apa maksudnya? Au yang berfungsi sebagai penasob, hendaknya bermakna illa. Apa? Illa, kecuali. Misalnya apa? Au. Dimana ila? Idza kana shifa fa fi thalath. Fi syartati mihjamin wa la qati asalin wa qaitu binar wa anha umati anil kai. Di lafaz yang lainnya di situ apa? Au. Ya. Di syaratati mihjamin au. Au syaratati laqati asalin au. Kai itu binar wa anha umati anil kai. Ya, artinya di sini, artinya di sini apa? Tadi apabila ada kesembuhan maka terdapat pada tiga macam. Fi syartati mihjam ada wa di situ atau wa. Wa la qati asalin wa kaitu binna wa anha umati anil kai. Tapi ada lafaz yang di situ au. Sifatnya apa? Kalau tidak ini itu, kalau tidak ini itu. Atau kecuali. Di sini bimana apa? Kecuali illa. Illa bimana kecuali. Au takuna bimakna ilah atau bisa bermakna apa ilah ilah ilah itu apa ke ilah ilah ilah ilah seperti itu. Nah kemudian ya. Ada juga penjelasan tentang apa jadi tadi kalau wawul ma'iyah itu terdapat dalam penyangkalan, tapi sebenarnya nggak perlu juga. Tidak harus penyangkalan. Dan juga au bermakna kecuali atau ilah. Misalnya apa? Isri bil mudnibi au yatubu. Idrib. Contohnya misalnya apa? Contohnya idrib. Ya. Idrib al-mudnibi. Idrib al-mudniba. Au yatubu. Itu idrib apa-apa kok rame sendiri mas ini sedang bersusah payah di depan sini mau ngetik antum rame sendiri Jadi idrib, pukulah sang pendosa. Kalau tidak, ya apa, dia harus bertobat. Mana contohnya? Ini au bimakna apa? Illa. Illa. Ada yang mau tanyakan? Au yatuba. Ya, Hasan. Au yatuba. Idrib mudniba au yatuba. Ya. Kemudian ini sementara itu dulu. Kemudian antum bisa lihat wa ammal jawazimu samaniyata asyrata wahya lam wa lama ila akhir ma dzakarahiya ala qismaini. Ya, sedangkan sedangkan faktor penjazm itu ada apa, 18 macam, yaitu lam, wa, lama, dan yang lain sampai akhirnya ila akhiri ma dzakara, akhir apa yang penulis sebutkan. Dan dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-qismul awal ma yajzimu fi'lan wahidan wahya lam walamma wala wa alamma wallamu talabi wa lalati litalabi wa talabu yajma'u amra wa nahya wa du'a. Nah, di sini yang pertama di yang bagian yang pertama. Jadi apa yang di apa yang menjazmkan fi'il ya yang satu. Dan itu adalah lam, lama, alama, alama, lamu tolap. Dan la alati li tolap. permintaan. Jadi la yang ada permintaan. Wa talabu yasma'u dan at-talab permintaan terkumpul pada amar nahyu dan doa. Dan doa. Nah, sekarang al-qismul awal. Al-qismu awal sudah, qismu tsani. Apa qismu tsani? Bagian yang kedua. Yang pertama ma yajzimu fi'laini. Apa yang bisa menjazmkan dua fi'il. Jadi baqiyatul jawazim, sisa dari faktor penjazm yang lainnya. Ya. Kemudian wa yusamma al-awwal fi'l syarti wa yusamma tsani jawab syarti. Di namakan yang pertama adalah fi'il syart, dan dinamakan ya yang keduanya, yang kedua adalah jawaban apa? Syarat. Syarat. Jawab syarat. Ya. Fa jazmuha yajri la fi fi'laini. Benar itu? Jadi fa jazmuha maka ya maka maka jazmnya yajri berjalan pada dua fi'il yang opposite, yang bertentangan. Jazmuha yajri berlaku. Oh iya, benar-benar di dalam berlakunya ya lafi. Anda tadi ngomongnya Lafi toh? Oh, fi doang ya. Ayo, fi. Berlaku pada dua fiil yang bertentangan opposite. Ya, yakibaniha. Dan yang pertama disebut fiil syart dan yang kedua jawab. Jawab qauluhu dan perkataan penulis idza fi syi'ri khassatan idza hanya berlaku secara khusus pada syair saja. Ini diharuskan bukan alternatif atau pilihan. Darurata la ikhtiyaran fi syi'ri duna nasri. Syair saja hanya berlaku secara khusus pada syair saja. Ini kenapa tadanya? Jadi idza hanya berlaku secara khusus pada syair saja. Ini diharuskan bukan alternatif atau pilihan. Ya, la darurata la ikhtiyaran atau pilihan fi syi'ri. Berlakunya pada syair bukan pada saja pantun. Wa mana'a basriyun madhab Basri madhab Basri yun melarang. Mason, ya Allah Mason, semangat Mason, Allah barik. Melarang jazm dengan idza. Bahwa sahih dan inilah yang benar. Maka apa? Idza yang terakhir itu bukan termasuk apa? Nawasid untuk yang basriyun. Sehingga dihitung 18 depan. Paham? Tadi yang ngitung kita apa? 19. Tapi ternyata di sini maksudnya idza di sini berlaku secara khusus pada syair saja. Ini diharuskan bukan alternatif atau pilihan berlakunya pada syair, bukan pada saja atau pantun. Ya. Madzhab Basriyun melarang jazm dengan idza dan inilah yang benar. Paham enggak sih? Ya. Sekarang. Ya. Wa mimma yunabbahu ilaihi dan yang termasuk memberikan peringatan padanya bahwa hamzah di dalam alam dalam alam dan alama maka itu hamzahnya hamzah istifham, hamzahnya hamzah istifham, istifham, hamzah untuk tanda tanya. Misalnya apa? Ya, misalnya ya. Mas Yus, a anta naimun? A anta naimun? Itu hamzah. A anta. Apakah engkau tidur? Paham enggak? Iya. Paham? Mas Syafi'i, a anta fahimun? Insyaallah, insyaallah. Allahumma barik. Ya, hamzah untuk tanda tanya. Ya. Kemudian wa ta'didul jazimi bi idkhaliha la ma'na lahu. Dan ya, ta'didul jazimi. Banyaknya penjazm yang masuk padanya la ma'na lahu. Ya, tidak ada makna pada bagian li imkani ziyadatiha. Waduh mas, li imkani ziyadatiha fi ghairiha minal jawazim, maka baginya ya, karena ada kemungkinan tambahan ya, di selain, di selainnya dari faktor yang termasuk penjazm. Begitu juga nawasib, faktor faktor yang menasabkan. Contohnya min nawasibi lan, yang termasuk nawasib lan, lan. Wa yumkinu an nakula aidan minan nawasib alan, dan dimungkinkan pula kita katakan yang termasuk faktor penasob adalah alan, alan, alan. Bi an nadkhula hamzatan istifhami alaiha, yaitu kita memasukkan hamzah istifham, istifham, hamzah tanda tanya kepadanya. Ya, hamzah tanda tanya kepadanya. Hamzah isim tanda tanya kepadanya. Kemudian istifham padanya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, alan yakfiyakum. Ya. Apakah tidak mencukupi? Jadi di situ apa? Alan. Alan. Alan yakfiyakum. Ali Imran 124. Ya. Alan yakfiakum. Ya. Alan yakfiakum. Alan yakfiakum. Alan yakfiakum. Jadi 1, 2, 4 itu apakah tidak cukup bagi yang alan yakfiaku? Ya, ini artinya apa? Apakah ya tidak apakah tidak cukup bagi kalian Ali Imran ya. Kemudian wal aula tarku idkhaliha li'alla yaksurul addu li'annal ilma min maqasidihi husnul jam'i wa ta'lifi la basatu wa ta'wilu. Nah, namun ya, namun di sini yang lebih baik adalah ya. Jadi di sini yang lebih utama ialah meninggalkan ya, meninggalkan apa? Pemasukannya. Maksudnya apa? Tarku idkhaliha. Tinggalkan atau apa yang paling enak apa meninggalkan untuk tidak memasukkan padanya. Tambahan dari penasob dan penjazm. Kenapa? Agar jumlahnya tidak banyak. Li'alla yaksuru addu ay adad. Agar ilmu itu ya termasuk dari apa yang dituju. Termasuk dari apa yang dituju. yaitu bagusnya penghimpunan dan penyatuan, bukan la basatu wa ta'wil.